Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا Ayuhal ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa kembali bermajlis di majalisil ilm dalam rangka talabul ilmi syar'i. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitabut tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Masih pada masail, beberapa kesimpulan faedah yang dibuat oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab perintah untuk menyeru, mengajak kepada syahadah la ilaha illallah. Sampai pada masalah yang ke-19. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, at-tasi'ah asyrah, yang ke-19, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, la'u'tiyanna rayata gadan ila akhiril hadith, alamun min a'lamin nubuwah. Masalah yang ke-19, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la u'tiyanna rayah, besok akan aku serahkan panji perang, bendera perang, kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai seterusnya hadis, alamun min a'lamin nubuwah, ucapan beliau ini termasuk salah satu dari tanda-tanda kenabian yang biasa diistilahkan atau yang masyhur di kalangan kaum muslimin dengan sebutan mukjizat. Ya, mukjizat, hal-hal yang bersifat luar biasa sebagai tanda kebenaran seorang nabi atau seorang rasul. Walaupun istilah yang lebih syar'i seperti yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ayatun min ayatin nubuwah, ya, tanda-tanda kenabian. Dari sisi mana? Dari sisi khanifidina azani Allah wa iyakum, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukhbiru bi syai' fa waqa'a kama akhbar. Ucapan beliau yang tadi dikutip, esok aku akan menyerahkan panji perang kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melalui laki-laki tadi Allah akan memberikan kemenangan untuk kaum muslimin. Ya, dikatakan sebagai tanda dari tanda-tanda kenabian beliau, dari sisi beliau memberitakan sesuatu, fa waqa'a kama akhbar. Kemudian yang beliau sampaikan terwujud persis seperti yang beliau kabarkan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Tentunya tidak mungkin hal yang demikian bisa beliau lakukan kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menyampaikan hal semacam ini khanifidina azani Allah wa iyyakum, yang menyampaikan nanti akan demikian kemudian terjadi persis seperti yang dia sampaikan, seorang nabi atau seorang rasul, maka yang demikian disebut dalam istilah syariat dengan ayatun min ayatin nubuwah, tanda-tanda kenabian. Apakah yang demikian mungkin terjadi pada sebagian orang-orang saleh yang bukan nabi dan bukan rasul? Jawabannya mungkin, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dan disebut dengan istilah karamatul awliya, karamah para wali. Wali di sini adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang betul-betul bertakwa, yang betul-betul wali, yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian mereka yang bisa menyampaikan, memberitakan sebuah berita kemudian terjadi sesuai dengan apa yang dia beritakan. Dan ini termasuk bagian dari karamah, khanibidina azani Allah wa iyyakum. Seperti yang disebutkan tentang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya. Disebutkan khanifidina azani Allah wa iyyakum dalam tarjamah beliau, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an ini bisa memberitakan tentang jenis kelamin dari anak yang akan lahir yang dikandung oleh istrinya. Anaknya sendiri, bukan anaknya orang. Ya toh? Dan semua yang beliau prediksikan tepat. Ini yang lahir nanti laki-laki. Ya. Apakah langsung terwujud? Enggak, ditunggu dulu 9 bulan. Ya toh? Nah, ditunggu dulu 9 bulan lahir laki-laki. Anak yang kedua, ini yang lahir nanti perempuan. Pada masa itu enggak ada USG. Beliau pun juga tidak menggunakan kacamata yang memiliki teknologi USG, tidak ada, gitu ya. Nah, namun dikatakan, disebutkan oleh sebagian para ulama, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, termasuk karamah yang Allah berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ya, bisa memberitakan, menyebutkan atau memprediksi jenis kelamin anak yang dikandung oleh istrinya sendiri. Nah, dan ternyata lahir seperti yang beliau apa namanya beritakan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bisa difahami? Naam. Itu kalau apa namanya kasus yang semacam ini ada pada para nabi dan rasul, disebut ayatun min ayatin nubuwah. Kalau ada pada orang-orang saleh, maka disebut dengan karamatul aulia. Adapun kalau hal yang semacam ini memberitakan sesuatu kemudian terjadi sesuai dengan yang apa yang dia beritakan, dijumpai pada orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, atau orang-orang yang tidak normal, ya, paranormal, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka yang demikian adalah sihir wasyawadah, ya, sihir dan perdukunan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Terkadang apa yang diramalkan oleh para tukang ramal, apa yang dikatakan oleh dukun, apa yang dikatakan oleh tukang sihir kepada klien-klien dan pasien-pasien yang mendatangi mereka, terjadi persis dengan apa yang disampaikan. Ya, satu dari 1000 kasus. Kok bisa demikian? Naam, yang demikian terjadi karena yang dia sampaikan kebetulan itu berita yang berhasil dicuri oleh para jin, para syaitan, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, yang punya kebiasaan mencuri berita langit, ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mereka orang apa namanya syaitan dari kalangan bangsa jin, ya, naik di atas pundak temannya terus sampai mencapai langit, ya, berusaha mencuri dengar. Ketika ketahuan oleh para malaikat, mereka akan dirajam, dilempar dengan bintang, ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, kalau berhasil apa namanya mencuri dengar, disampaikan kepada temannya ke bawah sampai kepada tukang sihir, satu kebenaran. Ya, sisanya dihiasi dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan, ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Terkadang ya kebetulan benar apa yang disampaikan oleh para tukang sihir dan dukun, namun itu tidak membuktikan mereka di atas kebenaran, ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi pahami? Nah, al-ishrun, kemudian masalah yang ke-20, tafluhu fi ainaihi alamun min a'lamiha aydan. Tindakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang meletakkan air liur atau ludah beliau di kedua mata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang menderita sakit mata saat itu kemudian sembuh seketika, itu juga termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, ya, ketika Rasul memberitakan apa sabda yang tadi kita sampaikan, ya, besok akan aku serahkan panji perang kepada seorang laki-laki, disebutkan sifat-sifatnya. Malam harinya para sahabat semuanya berlomba-lomba berharap supaya menjadi orang yang ditunjuk. Keesokan harinya ternyata Rasul mencari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang kebetulan saat itu sedang sakit mata. Maka didatangkan sahabatnya mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan Rasul meletakkan air liurnya ke matanya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Seketika sembuh. Ya, lebih manjur dari otem. Ya, obat tetes mata atau merek-merek yang lain itu masih butuh proses. Ini langsung seketika. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bahkan efek yang dirasakan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an tidak hanya pada saat itu. Sampai beliau rasakan hingga wafatnya. Kata beliau, sejak diludahi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah merasakan sakit mata, juga tidak pernah merasakan sakit kepala. Ya. Itu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu termasuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak pernah disebutkan sepeninggal beliau kalau ada sahabat yang sakit mata, diboyong ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, minta diludahi. Tidak disebutkan sepeninggal Abu Bakar para sahabat mendatangi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an kalau sakit mata minta diludahi, tidak ada. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum membawa orang-orang yang sakit kepada orang yang dikatakan sebagai kiai, ustad atau yang semisalnya minta diludahi supaya sembuh. Yang ada bukan sembuh, tambah bengkak ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Allah. Nah. Masyaallah. Itu juga termasuk tanda-tanda dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-hadiyah wal isyrun, yang selanjutnya, masalah yang ke-21. Fadilatu Ali radhiyallahu taala an. Keutamaan sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, keutamaannya jelas melalui hadis tersebut. Sahabatnya mulia Ali radhiyallahu taala an, ya, mendapatkan predikat hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang terpenting. Kalau hamba yang mencintai, semuanya bisa mengaku. Karena mudah, tinggal diucapkan ana uhibbullaha wa rasulah, selesai. Saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Dibuat sablon besar-besaran di depan rumahnya. Kami cinta Allah, cinta Rasul. Ya, di belakang jubahnya di sablon juga cinta Allah, cinta Rasul. Ya, di motornya tempel stiker cinta Allah, cinta Rasul. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sampai handuknya pun dikasih sablon sekalian cinta Allah, cinta Rasul. Ya, kalau sekedar mengaku gampang. Tapi yang diinginkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ketika seorang hamba, dan itu tujuan utamanya, dinyatakan telah dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan salah satu contoh yang mendapatkan nas secara langsung adalah sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala. Sehingga orang-orang yang membenci Ali radhiyallahu taala an terbantahkan dengan hadis ini. Orang-orang yang mengkafirkan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an dari kalangan An-Nawasib, ya, salah satu sekte dari faham Khawarij ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terbantahkan dengan hadis ini. Ya. Kalau Ali sudah dinaskan sebagai hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak mungkin bakal mati di atas kekufuran. Sudah mendapatkan jaminan masuk surga, sudah mendapatkan jaminan tidak bakal murtad ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, kemudian Athaniya wal ishrun, yang ke-22. Fadlus sahabati fi daukihim tilkal laylata wa syughlihim an bisharatil fathi. Dalam hadis ini terdapat keutamaan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, di mana mereka pada malam hari itu menghabiskan waktunya membahas, mengkaji dan membicarakan siapa yang akan diserai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam panji perang pada keesokan harinya, bukan mengincar jabatan sebagai komandan atau panglima perang. Tapi yang diincar oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain sifat yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. bukan karena ingin jadi pemimpin, tapi ingin menjadi orang yang mendapatkan nas sebagai hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu menggambarkan para sahabat semangat dalam mengamalkan kebaikan. Ya, ketika disebutkan sebuah berita, ya, sebuah kabar kebaikan, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, besok akan ditunjuk satu orang. Orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan melalui laki-laki tadi Allah akan memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Ya, mendengar hal yang demikian, mereka ingin menjadi orang tersebut, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Mengapa? Dikarenakan mereka memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap kebaikan. Dan ini merupakan kuduah teladan yang ada pada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, yang seharusnya diteladani dan ditiru oleh generasi sesudah mereka, termasuk generasi kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika ada kesempatan untuk mengamalkan kebaikan, ya, ada amalan yang kita mampu dari amalan-amalan kebaikan dan diberi kemudahan serta kesempatan untuk mengamalkannya, maka bersemangat untuk mewujudkan dan mengamalkan hal tersebut, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika diminta, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Seorang muslim yang baik, ketika dia terpilih menjadi pihak yang diajak serta dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa, semangat. Alhamdulillah, saya terpilih menjadi pihak-pihak yang mendapatkan kesempatan untuk menambah pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sebuah kesempatan emas, sayang sekali untuk dilewatkan begitu saja, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jangan sampai ketika disampaikan, ditawarkan kepada kita ada sebuah program, ya, ta'awun 'alal birri wa taqwa, apapun bentuk program tadi, entah itu program kerja bakti, bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih masjid, ya, pengeboran sumur dan seterusnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau itu termasuk rangkaian ta'awun 'alal birri wa taqwa dan kita mampu untuk berpartisipasi dalam program tersebut, bersemangatlah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam berpesan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali engkau menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun di matamu kecil kebaikan tadi, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Apalagi kalau program ta'awun 'alal birri wa taqwa tadi memiliki nilai yang luar biasa istimewa dalam agama kita. Diminta kesediaannya misalkan untuk menyimak hafalan para santri, masya Allah, itu kesempatan yang luar biasa indah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, termasuk bentuk ta'awun 'alal birri wa taqwa, berpahala. Waktu yang kita berikan untuk mendengarkan hafalan anak-anak kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang mungkin menghabiskan waktu tidak banyak, 5 menit, 10 menit, setengah jam paling banyak, ya, 1 jam lah, itu sudah ngantuk-ngantuk kita dengarkannya, kita ngantuk, orangnya juga ngantuk, ya, khadifidina azani Allah wa iyyakum. Tidak banyak waktu yang kita butuhkan untuk ikut serta dalam kegiatan ta'awun 'alal birri wa taqwa dalam bentuk yang ringan, ya, menyimak hafalan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu siapa tahu bisa mendatangkan kebaikan yang luar biasa besar untuk kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami? Naam. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Kemudian ats-tsalitsa wal isyrun, yang ke-23, al-imanu bil qadar. Dalam hadis ini juga menggambarkan kepada kita wajibnya beriman dengan takdir. Lihusuliha liman lam yas'alaha wa man'iha amman sa'a. Dikarenakan terkadang sesuatu dicapai oleh orang yang tidak menginginkannya, sementara hal tersebut terhalang dari orang-orang yang berambisi menggapainya. Seperti kasus hadis tadi, semua para sahabat, mayoritas mereka ingin menjadi orang yang ditunjuk, ternyata enggak dapat. Ya, di antara mereka sampai berbincang di malam harinya, menghabiskan malamnya membahas hal yang demikian, keesokan harinya tidak ditunjuk. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an yang tidak ikut serta dalam perbincangan tadi dikarenakan sakit, ada udzur sakit, di khanifidin azani Allah wa iyyakum, justru ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk prinsip besar, bahkan termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Ketika seorang muslim tidak memiliki keyakinan yang kuat, tidak memiliki keimanan yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sangat rentan dirinya akan jatuh ketika ditimpa musibah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya. Sangat rentan musibah apapun, dari musibah yang kecil apalagi musibah yang besar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Saya cari jodoh, ya, kesana kemari nggak dapet, di Jawa ditolak, ke tanah Sumatera diusir, datang ke tanah Kalimantan tidak dapat sambutan yang hangat, ya, mencoba peruntungan di Pulau Maluku tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Ya memang ada, tapi tawarannya janda anak 4, janda anak 6, saya masih single, ya ditawari janda anak 6, masya Allah, masya Allah. Wah, ini kayaknya kalau cari salafiyat ini susah, ya. Naam, bis, daripada susah, daripada saya jatuh dalam perkara yang diharamkan, ya saya tak jadi orang awam saja. Gitu ya. Nah, gak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, atau kurang baik keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, bisa menjatuhkan dirinya dari kerikil yang kecil yang dia tersandung. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Apalagi kalau musibahnya lebih daripada itu. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, tidak menutup kemungkinan dalam hatinya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ada ambisi besar untuk menjadi orang yang ditokohkan dalam masalah agama, ingin jadi terkenal. Lihat ustadz-ustadz sekarang itu, masya Allah, itu ya bisa keliling Nusantara dengan gampang. Ya, ustadz fulan keliling daurah sana, ustadz alan daurah sana. Wah, ini kalau ingin terkenal keliling Nusantara harus jadi ustadz. Cari pondok yang paling ternama se-Indonesia, berguru di situ. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Cari halaqahnya para ulama yang paling terkenal seantero raya, berguru di situ. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Pulang ke negerinya dengan ambisi besar, saya akan jadi tokoh nomor wahid. Itu ya. Nah, ternyata sampai di tempatnya, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, dia buka daurah undangan gratis, yang datang cuma 3 orang. Pamfletnya disebarkan sampai sekabupaten. Ini daurah kok yang hadir 3 orang? Ya, halaqah majelis minimalnya ya 7 atau 20 lah, ini kok 3 orang ini, waduh saya merasa tidak dimuliakan. Ya, akhirnya ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, dikarenakan tidak ada keimanan yang kuat atau keimanan yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ambisi yang tidak dapat dia gapai ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum menyebabkan dia banting setir, putar haluan. Wah, di salafiyin saya enggak dianggap, pindah ke hizbiyin, sururiyin, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Fawaqa. Ini yang saya sampaikan nyata, ya, bukan mengada-ngada. Khinifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, undangan daurah sekabupaten yang datang 3 orang. Ya, kecewa berat di khinifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini saya jauh-jauh dari negerinya para ulama. Saya enggak nyebutkan tempatnya ya. Negerinya para ulama sudah habis berapa juta ini. Saya jual sawah, jual sapi, berbagai macam aset keluarga saya jual, datang-datang ke sini saya enggak dihargai, mengadakan daurah cuma 1 kali 1 bulan, ya perdana lagi, sak kabupaten disebarkan pamfletnya, yang hadir 3 orang, itu pun tetangganya, itu pun panitianya. Ya, sakit hati ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Akhirnya wis, ya ma'assalamah, ya enggak mau lagi disalafiyin, pindah ke hizbiyin. Di hizbiyin masya Allah ditokohkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, bahaya. Allah sudah masuk isya belum ini? Sudah. Nah, tahib. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan malam hari ini. Adapun faedah-faedah yang lain insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.